jatuh jerum. Karo kowe sing ngapusi aku balik mek mantanmu. Lan jano wes nasibku mung dadi pelampiasan nafsu. Pendek dan bali ambe awakmu. Carimu pingin lari, aku sing bocur hati. Pancen aku sing salah, ngarep luwe kowe luwe ku tak ngalah. Pancen tututan lane, aku kandeng bek kowe. Yo wes pentak ikhlas ke yen membale bek kae. Pancen tutu jodohku senatian wes kadung jeru. Mending ojo kesusu gole sing luwe ayu. Jum jeru karo kowe sing ngapusi aku balik mek mantanmu. Pancen wes nasibku mung dadi pelampiasan nafsu. Kendhek dan bali ambe awakmu. Jarimu pingin lali, aku sing bocur hati. Pancen aku sing salah, ngarep luwe ku tak ngalah. Pancen tututan lane, aku kandeng bek kowe. Yo wes pentak ikhlas ke yen membale mbek kae. Pancen tutu jodohku senatian wes kadung jeru. Mending ojo kesusu gole sing luwe ayu. Pancen tutu talane, aku kadang mbek kowe. Yo wes pentak ikhlas ke yen membale mbek kae. Pancen tutu jodohku senatian wes kadung jeru. Mending ojo kesusu gole sing luwe ayu. Mending ojo kesusu gole sing luwe ayu. Senatian kowe ra ayu, aku wis kadung jeru.